نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Dr. Saleh Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita sekarang masuk di pembahasan tentang qaulillah taala, bab qaulillah taala yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhanna al-jahiliyah yaquluna hal lana min al-amr min shay'. قل إن الأمر كله لله. باب tentang firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka orang-orang munafik tersebut yadhunnuna billahi ghairal haqqi wal jahiliyah. Mereka menyangka terhadap Allah dengan prasangka-prasangka yang tidak benar sebagaimana prasangkanya orang-orang jahiliyah. Yaqulun, kemudian mereka orang-orang munafik mengatakan hal lana minal amri min syai', apakah kami memiliki sedikit urusan? Qul, katakanlah wahai Muhammad, innal amra kullahu lillah, bahwasanya urusan itu seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini potongan ayat dari surat Ali Imran ayat yang ke-154, di mana sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan akan pertolongan yang Allah turunkan kepada orang-orang yang beriman dengan diturunkannya hujan sehingga hal tersebut menjadi ketenangan bagi mereka. Tapi sebaliknya, ada di antara mereka orang-orang yang tidak mendapatkan ketenangan dengan diturunkannya hujan, dengan diturunkannya rasa ngantuk kepada mereka orang-orang yang sedang berperang di jalan Allah. Ini tidak lain adalah nikmat yang Allah berikan kepada mereka sebagai bentuk ketenangan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan thumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaghsha ta'ifatun minkum wa ta'ifatun قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Ini lengkap ayat dari surat Al-Imran ayat yang ke-154. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka setelah mereka ditimpa al-gham, setelah mereka kaum muslimin ditimpa duka cita, Allah turunkan kepada mereka amanatan nu'asan. Allah turunkan kepada mereka keamanan berupa rasa ngantuk. Rasa ngantuk di medan peperangan ini merupakan kenikmatan. Di sini kan tentunya menunjukkan orang tersebut benar-benar merasa nyaman, merasa aman sampai-sampai bisa ngantuk di medan peperangan. Yaksha ta'ifatan minkum, yang mana keamanan tersebut meliputi sekelompok dari kalian. Ini orang-orang yang beriman maksudnya. Wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum. khusum. Sementara kelompok yang lain, mereka itu sudah dicemaskan oleh diri-diri mereka, tidak merasa tenang sehingga terus gundah gulana sehingga tidak bisa ngantuk. Kalau orang berpikiran was-was takut kan gak mungkin ngantuk. Inilah orang-orang munafik adanya seperti itu. Sehingga yadhunnuna billahi ghairal haqq, mereka menyangka terhadap Allah dengan prasangka-prasangka yang tidak benar. Sebagaimana dhanna jahiliyah, sebagaimana prasangkanya orang-orang jahiliyah. Nanti akan kita jelaskan bagaimana bentuk prasangkanya orang jahiliyah di ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala di akhir pembahasan ini. Yaquluna hal lana min al-amri syai', min al-amri min syai'. Mereka mengatakan, apakah kami memiliki sedikit urusan? Qul, katakanlah Muhammad, innal amra kullahu lillah. Sesungguhnya urusan itu seluruhnya milik Allah. Yukhuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka itu menyembunyikan dalam diri-diri mereka sesuatu yang tidak dinampakkan kepada engkau. Maksudnya menyembunyikan sifat kemunafikan pada diri mereka dengan sesuatu yang tidak dinampakkan kepada engkau. Yaqulun, mereka mengatakan, law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Jikalau seandainya kami memiliki sedikit urusan, niscaya kami tidak akan terbunuh di sini, di Medan Uhud. Qul, katakanlah wahai Muhammad, law kuntum fi buyutikum. Jikalau seandainya kalian berada di rumah-rumah kalian, labarzal ladzina kutiba 'alaihimul qatlu ila madajihim. Niscaya orang-orang yang telah ditetapkan atas mereka kematian, mereka juga akan labaroza, akan keluar, akan nampak datang ke tempat terbunuhnya mereka. Waliyabtali Allahu ma fi sudurikum, dan agar supaya Allah Subhanahu wa taala menguji apa yang ada di dada-dada kalian, di hati-hati kalian. Waliyumahhisa ma fi qulubikum, dan agar supaya Allah membersihkan apa yang ada di dalam hati kalian berupa keikhlasan. Wallahu alimun bidzatis sudur, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada, apa yang ada di dalam hati. Ini lengkap dari surat Ali Imran ayat yang ke-154. Yang jelas ayat ini menunjukkan kepada kita akan larangan untuk berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang akan kita sampaikan di sini berkaitan dengan pembahasan yang akan mengulangi apakah bahkan merusak tauhidnya seseorang, yakni ketika seorang itu berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitan pembahasan kita dengan ayat ini. Kaitan tauhid dengan pembahasan kita kali ini menjual ayat yang baru saja kita bacakan. Termasuk di antara perkara yang akan mengurangi kesempurnaan tauhidnya seseorang, merusak tauhidnya seseorang itu ketika seorang itu berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak benar, sebagaimana prasangkanya orang-orang jahiliyah. Sehingga di sini disebutkan munasabatu hadzal bab li kitab tauhid. Kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. At-tanbihu 'ala anna husnal dhanni billahi min wajibat at-tauhid wa anna su'al dhanni billahi yunafi at-tauhid. Dalam bab ini terdapat tanbih, terdapat peringatan. Anna husnal dhanni billah min wajibat at-tauhid, bahwasanya berbaik sangka kepada Allah termasuk di antara kewajiban tauhid. Wa anna su'al dhanni billah yunafi at-tauhid, dan sebaliknya berburuk sangka kepada Allah ini akan menafikan tauhid. Bukan cuma menafikan, terkadang bahkan sampai bisa merusak tauhid seseorang, mengeluarkan seseorang dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Yadhunnun, dalam ayat tersebut yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhanna al-jahiliyah. Yadhunnun maksudnya adalah al-munafiqun. Yang berprasangka tersebut adalah orang-orang munafik. Orang munafik yang ikut perang bersama Rasul dan para sahabat yang lain dalam perang Uhud, yang ternyata mereka itu hanya sekedar merusak tatanan pasukan. Yang harusnya itu Rasulullah sudah mengatur strategi dengan sangat bagusnya. Sebagian pasukan pemanah tetap berada di atas gunung, tapi ternyata ada sebagian orang munafik yang menggembosi. Ada ada sebagian orang munafik yang merusak semua rencana, menganggap orang kafir sudah lari terbirit-birit, kemudian mereka turun dan mempengaruhi orang-orang lain untuk turun. Cuman merusak saja, mengacaukan tatanan yang telah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atur dengan sangat baik. Orang-orang munafik. Wadhannu fil asli khilaful yaqin, dan adhan asalnya itu adalah khilaful yaqin, sesuatu yang menyelisihi keyakinan. Dhan, prasangka ini adalah sesuatu yang menyelisihi keyakinan, maksudnya tidak sesuai dengan keyakinan. Ghairu al-haqqi ay ghairu dhanni al-haqq, maksudnya yakni selain prasangka yang benar. Yadhunnuna billahi ghairu al-haqq, mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak benar. Ghairu dhanni al-haqq, berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak benar. Dhanna jahiliyah, sebagaimana prasangkanya orang-orang jahiliyah. Di sini sebagai badal min ghairil haqqi. Yani ay adhanna al-mansuba ila ahli jahli. Haythu i'taqadu anna Allah la yansuru rasulahu. Maksudnya adalah prasangka yang dinisbahkan kepada orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang jahiliyah. Haythu i'taqadu anna Allah la yansuru rasulahu, di mana mereka itu menyangka, di mana mereka itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan melor, tidak akan menolong rasulnya. Orang jahiliyah kan seperti itu. Di awal Islam, mereka meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menganggap rasul itu tidak akan mungkin ditolong. Wal murad bil jahalati ma qabla al Islam, dan yang dimaksud dengan al jahalah zaman jahiliyah tersebut adalah ma qabla al-Islam. Yani apa yang ada sebelum Islam, sebelum Rasulullah diutus. Setelah Rasulullah diutus, maka penisbahan jahiliyah secara umum itu tentunya tidak diperbolehkan. Kecuali pada diri seseorang itu ada padanya sifat jahiliyah, ini baru dibolehkan. Tapi kalau dinisbahkan zaman sekarang itu zaman jahiliyah, tidak boleh. Karena sudah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau pada diri seseorang ketika dia memang melakukan tindak kejahilan, dikatakan pada orang tersebut ada salah satu dari sifat-sifat jahiliyah, ini diperbolehkan. Tapi kalau dipukul rata secara umum, tidak boleh. Karena jahiliyah tersebut dimaksud adalah apa yang ada sebelum Islam, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Yaqulun badalan min yadhunnun. Yaqulun di sini juga merupakan badal dari yadhunnun. Hal lana min al-amri min syai'. Apakah kami memiliki sedikit urusan? Di sini istifham bi makna an-nafi, pertanyaan tapi sifatnya itu penafian. Maksudnya mereka sedikit pun tidak memiliki urusan di dalam mengatur keadaan. Mereka tidak memiliki urusan sedikit pun di dalam mengatur apa yang terjadi. Maksudnya adalah malana minan nasri wadhafi nasibun qattu. Kami tidak memiliki sedikit pun, kami tidak memiliki sama sekali pertolongan dan juga kemenangan. Tidak memiliki bagian sedikit pun dari pertolongan maupun kemenangan. Awqad mun'na min tadbiri anfusina, apakah kami telah dihalangi untuk mengatur diri kami? Falam yabqa lana min al-amri syai', sehingga tidak sedikit pun tersisa bagi kami urusan itu. Qul innal amra kullahu lillah, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya urusan itu seluruhnya milik Allah. Jadi ay laisa lakum wala li ghairikum min al-amri syai'un, tidak ada bagi kalian dan tidak ada pula bagi selain kalian sedikit pun urusan. Balil amru kulluhu lillah, bahkan urusan itu seluruhnya milik Allah. Fa huwa alladhi la radda lima syaa'ahu wa aradahu, maka dialah Allah zat yang tidak ada orang yang bisa menolak apa yang Allah kehendaki dan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Allah adalah zat yang tidak ada seorang pun yang bisa menolak apa yang sudah Allah kehendaki dan apa yang Allah inginkan. Yukhuna fi anfusihim, mereka itu menyembunyikan apa yang ada pada diri-diri mereka. Minal ingkari wal takdzib, berupa pengingkaran serta pendustaan, mereka sembunyikan dalam hati mereka. Orang munafik itu menyembunyikan pengingkaran mereka kepada benarnya agama Islam, dan juga mereka sembunyikan pendustaan mereka terhadap benarnya agama Islam, benarnya Rasulullah SAW dan apa yang Rasul habarkan. Ma yubduna, yani ay ghayra alladhi yudhiruna laka min al-iman wa talab al-istishwa wa talab al-istirshad, dengan sesuatu yang ma la yubduna lak, dengan sesuatu yang tidak dinampakkan kepada engkau. Maksudnya adalah ghayra alladhi yudhiruna lak, selain apa yang dinampakkan kepada engkau berupa keimanan dan meminta petunjuk. Wa baqiyatul mufradat taqaddama syarhuha fi bab ma jaa fil law, dan mufradat-mufradat yang tersisa lain dari ayat tersebut surat Ali Imran ayat yang ke-154 ini sudah berlalu penjelasannya di pembahasan masalah bab ma jaa fi al law yang baru saja beberapa hari yang lalu sudah kita selesaikan. Jadi tidak perlu kita ulangi lagi tentang pembahasan larangan untuk mengucapkan lau di halaman yang ke-376 sudah kita sebutkan mufradat yang ada dari ayat tersebut surat Ali Imran ayat ke-154, sehingga tidak perlu dirincikan lagi. Kita langsung masuk di al-ma'na al-ijmali lil ayat, makna global dari ayat ini. Yukhbiru ta'ala amma hasala minal munafiqin yawma Uhudin annahum dhannu billahi dhannal batila wa annahu la yansuru rasulahu wa anna amrahu sayudmahillu wa anna al-amra law kana ilayhim wa kana ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu taba'an lahum yasma'una minhum lamma asabahum al-qatl ولكان النصر والظفر لهم فأذبهم الله عز وجل في هذا الظن وبين أنه لا يكون ولا يحدث إلا ما سبق به قضاؤه وقدره وجرى به كتابه السابق وأنه لا راد لقضائه. معنى global dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang apa yang terjadi dari kalangan orang-orang munafik pada hari terjadinya perang Uhud. Annahum dhannu billahi dhannal batil. Bahwasanya mereka orang-orang munafik itu berprasangka terhadap Allah dengan prasangka-prasangka yang batil. Wa annahu la yansuru rasulahu, dan bahwasanya Allah itu tidak akan bisa menolong rasulnya. Ini kurang jernih orang munafik. Orang munafik menyatakan bahwasanya Allah itu tidak akan menolong rasulnya. Wa anna amrahu sayatmahillu, dan bahwasanya urusannya, maksudnya agamanya rasul tersebut, sayatmahillu, ini akan sirna, akan hilang sedikit demi sedikit, akan lenyap sedikit demi sedikit. Yatmahalla yatmahillu, yani dhahaba syai'an fa syai'an, akan pergi, akan lenyap sedikit demi sedikit. Wa annal amra law kana ilaihim wa kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu tab'an lahum yasma'una minhum lamma asabahum al-qatl. Dan bahwasanya urusan yang terjadi, law kana ilaihim, jika seandainya urusan tersebut ada bersama mereka, padahal ketika itu Rasul dan juga para sahabatnya itu mengikuti mereka. Yasma'una minhum, dan mereka itu mendengarkan dari mereka, lamma asabahumul qatl. Orang munafik mengatakan kalau seandainya mereka Rasul Muhammad dan juga pengikutnya itu dengarkan ucapan kami, niscaya mereka itu tidak akan tertimpa oleh yakni musibah berupa pembunuhan. Mereka tidak akan terbunuh. Walakana an-nasru wadh-dhahru lahum. Orang munafik mengatakan bahwasanya pertolongan dan kemenangan itu akan bersama mereka. Maka fa'adzabahumullahu 'azza wa jalla fi hadha adh-dhann. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dustakan mereka. Allah azza wa jalla dustakan mereka dalam prasangkanya ini. وَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ وَلَا يَحْدُثُ إِلَّا مَا سَبَقَ بِهِ قَضَاؤُهُ وَقَدَرُهُ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di ayat tersebut tadi bahwasanya tidak akan terjadi, لَا يَكُونُ وَلَا يَحْدُثُ, tidak akan terjadi, tidak akan ada dan tidak akan terjadi kecuali apa yang sudah berlalu qadha dan qadarnya Allah. Sesuatu itu tidak akan terjadi, sesuatu itu tidak akan ada kecuali sebelumnya itu sudah Allah menakdirkan dalam qadha-Nya dan juga qadarnya. Wajara bihi kitabuhu as-sabiqu, dan juga kitabnya Allah yang sudah berlalu penulisannya itu akan berjalan sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan tadi. Wa annahu la radda li qadha'ihi, dan bahwasanya tidak akan ada orang yang bisa menolak qadha-Nya Allah, ketetapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna global dari ayat tersebut. Ali Imran ayat yang ke-154. Ma yustafadu min al-ayah, faedah dari ayat ini. Yang pertama, anna man dhanna anna Allah yadilu al-batila 'ala al-haqqi idalatan mustamirratan yadmahallu ma'aha al-haqq idmihlalan la yaqumu ba'dah faqad dhanna billahi ghayra al-haqq dhanna al-jahiliyah. Faedah yang pertama dari ayat tersebut bahwasanya orang yang menyangka, orang yang berprasangka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu akan memenangkan kebatilan di atas kebenaran, di atas idalatan mustamirratan, dengan kemenangan yang terus menerus, yadmahillu ma'aha al-haq, yang mana kebenaran itu akan lenyap bersama kebatilan yang menang tadi sedikit demi sedikit, dan bahkan la yaqumu ba'dah, kebenaran tersebut tidak akan bisa bangkit setelahnya. Faqad dhanna billahi ghayra al-haqqi wa najiyya, maka sungguh orang yang menyangka seperti itu dia telah menyangka terhadap Allah dengan prasangka yang tidak benar sebagaimana prasangkanya orang-orang jahiliyah. Ini pelajaran yang pertama dari ayat pertama tadi, sehingga hati-hati jangan sampai kita berprasangka dengan prasangka yang buruk terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi kalau sampai mengatakan agama ini pastinya akan sirna, akan lenyap, akan binasa. Tentunya Allah akan tetap mengadakan satu kelompok orang yang senantiasa dhahirina 'alal haqq, senantiasa menampakkan kebenaran, la yahdhuluhum man khadalahum, yang mana orang-orang yang menterlantarkan mereka tidak akan memberatkan mereka. Ini janji dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya senantiasa akan ada dari kalangan umat yang seperti itu, orang-orang yang senantiasa dhahirina 'alal haqq, menampakkan kebenaran. Tidak mungkin seluruhnya itu akan binasa. Pasti ada sekelompok orang yang senantiasa memperjuangkan kebenaran. Kemudian yang kedua, itsbatul hikmati fima yujriyahu Allah min dhuhuril batil ahyanan. Pelajaran yang kedua, itsbatul hikmah, penetapan hikmah. Hikmah pada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perjalankan. Penetapan hikmah pada perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk berjalan. Min zuhuril batil ahyanan, berupa kemenangan kebatilan pada keadaan tertentu. Maksudnya terkadang Allah menangkan kebatilan. Ini tentunya sesuai dengan hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala terkadang memenangkan kebatilan. Tidak lain agar supaya Allah menguji. Hikmahnya adalah agar supaya Allah menguji. Menguji siapa di antara mereka orang-orang yang benar-benar beriman, orang-orang yang benar-benar bersabar untuk membela al-haq. Dan itu juga merupakan sunnatullah yang Allah tetapkan bagi makhluknya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, iyamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhum mithluh, Watilkan ayyamu mudawiluha bainan nas. Waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Wallahu la yuhibbu dhalimin. Ini jelas ayatnya tentang poin kedua di sini. Iyamsaskum qarhun, jikalau kalian itu tertimpa luka-luka, faqad massal qauma qarhun mithluh. Jika kalian tertimpa luka-luka dalam perang Uhud, maka sungguh sebelumnya kaum itu juga sudah tertimpa luka-luka. Ini pada perang Badar. Allah menyatakan watilkal amthalu nudawiluha bainan nas. Itulah permisalan, itulah hari-hari. Ya. Itulah hari-hari. Watilkal ayyamu, itulah hari-hari yang mana Allah pergilirkan kepada di antara manusia. Ya. Allah pergilirkan di antara manusia. Di antara hikmahnya Allah menyatakan waliya'laman ladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada, dan agar supaya Allah mengetahui, waliya'lamallahu ladzina amanu, agar supaya Allah mengetahui tentang siapa orang-orang yang benar-benar beriman, dan juga wa yattakhidha minkum syuhada, dan agar supaya Allah akan mengambil di antara kalian orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang akan disaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak usah khawatir. Kebenaran tersebut memang terkadang Allah menangkan. Tapi tentunya hikmahnya tadi untuk menguji, untuk membuktikan siapa di antara kita yang benar-benar beriman. Untuk juga menguji dan juga mencari siapa di antara kita orang-orang yang akan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya di antara hikmah, dari hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kita lanjutkan di poin yang ketiga, faedah yang ketiga. Bayan khufi tawiyatil munafiqin wa annahum 'inda asy-syada'id yadhharu ma 'indahum min an-nifaq. Dalam ayat tersebut terdapat padanya bayan, penjelasan akan busuknya sesuatu yang disembunyikan oleh orang-orang munafik. Sesuatu yang dilipat, ya. Bahwa yatu ini kan melipat, ya. Maksudnya sesuatu yang dilipat oleh orang-orang munafik, disembunyikan oleh orang-orang munafik dalam hati mereka. Ini sangat busuk. Wa annahum 'inda syada'idi yadhharu ma 'indahum min an-nifaq. Dan bahwasanya ketika mereka dalam keadaan syada'id, dalam keadaan terpepet, dalam keadaan sudah berat, mereka itu akan menampakkan kemunafikan yang ada pada mereka. Akan semakin jelas bagaimana sifatnya mereka, bagaimana keadaannya mereka, orang-orang munafik. Ketika terjadi asyadaid, ketika terjadi kesusahan, ketika terjadi yakni perkara yang memberatkan mereka. Kemudian yang keempat, itbatul qada'i wal qadari. Dalam ayat tersebut juga terdapat padanya penetapan akan qada' dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Penetapan tentang rukun iman yang keenam, qada' dan qadar, yang Allah Subhanahu wa taala pastinya akan tetapkan, apakah sudah Allah tetapkan bagi umatnya. Adapun perbedaan antara qada' dan qadar ini adalah, qada' ini adalah ketentuan dari Allah sejak zaman azali dahulu. Kalau qadar ini sesuatu yang Allah perjalankan, ya, Allah perjalankan, Allah rincikan ketentuan yang qada' tadi diperjalankan dalam kehidupan manusia. Bedanya di situ. Kalau qada ini sesuatu yang Allah tetapkan sejak zaman azali dahulu, 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit bumi sudah ada qada dari Allah. Kemudian qada ini rincian dari qada tersebut. Kapan Allah menetapkan qada yang tadi? Ini yang disebut dengan qada. Ini semuanya wajib kita imani. Dan ini termasuk dalam iman yang keenam yang wajib untuk kita imani. Dan kapan seorang tidak beriman dengannya, maka seorang itu imannya belum benar. Apakah bahkan orang tersebut tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Nanti akan ada pembahasan tentang masalah para pengingkar qadar. Kemudian yang kelima, wujubu tanzihillahi amma la yaliqu bihi subhanahu. Wajibnya untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala pada apa yang tidak pantas bagi kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh tadi, prasangka-prasangka buruk yang ada pada orang munafik tersebut harus kita bersihkan seluruhnya, hilangkan seluruhnya. Meskipun terkadang terbentik dalam hati kita, kok kenapa sih kaum muslimin kalah? Kok kenapa sih banyak orang-orang yang membantai kaum muslimin? Terkadang seperti itu. Kapan pertolongan Allah datang? Jangan sampai. segera hilangkan hal tersebut, kita yakin Allah itu sudah punya rencana yang lebih baik dibandingkan dengan apa yang kita sangka tadi. Kemudian yang kedua, wujubu husni dhanni billahi ta'ala, wajibnya berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita tahu, Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala juga akan kebaikan kepada kita. Sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis qudsi, ya, hadis yang sering kita dengar, ana 'inda dhanni 'abdi bi, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, fa idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, wa in taqarraba ila wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an, wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtuhu ilayhi ba'an, wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Ini hadis qudsi, hadis yang masyhur sering kita dengar tentang prasangka. Allah menyatakan ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku akan senantiasa bersamanya kalau dia mau ingat kepadaku, berzikir kepadaku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, kalau dia mengingat aku dalam dirinya, dalam hatinya, niscaya aku juga akan mengingat dia dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu, dan kalau hamba ini mengingatku ketika dia berada di sekumpulan orang, niscaya aku juga akan mengingat hamba tersebut di sekumpulan orang yang lebih baik daripada mereka. Jadi di sisi para hamba yang ada, yang di para malaikat yang di sekitar Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an, kalau hambaku itu melakukan taqarrub kepadaku dengan satu jengkal, aku akan melakukan pendekatan kepadanya dengan satu hasta, dan seterusnya. Ini jelas pentingnya kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tentunya akan memberikan kebaikan kepada kita sesuai dengan prasangka kita. Di hadis yang lain juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud, walladhi la ilaha ghairuh ma'uqti 'abdun mu'minun syai'an khairan min husni dhanni billahi azza wa jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Rabb yang tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia, demi Allah, zat yang tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia, ma uqti 'abdun mu'minun syai'an khairan min husni dhanni billah, tidaklah seorang hamba yang beriman tersebut diberikan sesuatu yang lebih baik dibandingkan dengan baiknya prasangka dia kepada Allah azza wa jalla. Walladzi la ilaha ghairuhu la yahsunu 'abdun billahi azza wa jalla adh-dhanna illa a'tahu Allah azza wa jalla dhannahu, demi zat yang tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia, tidaklah seorang hamba itu berbaik sangka kepada Allah azza wa jalla kecuali Allah akan berikan kepadanya sesuai dengan prasangkanya. Sehingga di sini penting seorang itu senantiasa berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian dalil yang menunjukkan akan pentingnya seorang hamba itu berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai berprasangka dengan prasangka yang jelek. Selain itu akan merusak tauhidnya seseorang, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga akan memberikan balasan sesuai dengan prasangkanya dia. Na'udzubillah. Kita lanjutkan di ayat yang kedua dalam bab ini. Kalau tadi surah Al-Imran ayat yang ke-154, sekarang kita melihat dalil yang lain yang berkaitan dengan larangan berprasangka buruk terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini surah Al-Fath ayat yang ke-6, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di awal ayatnya, Allah menyatakan liyu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannas sawu 'alaihim da'iratus sawu wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Di Al-Fath ayat yang ke-6, yang mana dari awal ayat Allah menjelaskan akan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Di antara tujuannya Allah menyatakan liyu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat, agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala mengadab orang-orang munafik, laki-laki maupun perempuan, orang-orang musyrik, laki-laki maupun perempuan, yang adh-dhannina billahi dhannas-sau, yang mana mereka berprasangka terhadap Allah dengan prasangka yang jelek. Alaihim dairatus-sau, atas mereka giliran kejelekan. Jadi kan orang munafik, orang musyrik, ketika mereka berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah akan balas prasangka mereka dengan diberikan giliran kejelekan kepada mereka. Alaihim dairatus-sau, atas mereka giliran kejelekan. Bukan cuma itu saja, tapi Allah menyatakan wa ghadiballahu alaihim, dan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpa mereka, wa la'anahum, dan laknat Allah juga akan sampai kepada mereka. Wa a'adda lahum jahannam, dan Allah akan sediakan bagi mereka mereka neraka jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam tersebut adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ada beberapa ancaman di sini, ada 4 ancaman dalam Al-Fath ayat yang ke-6 tersebut berkaitan dengan mereka orang-orang yang adh-dhannina billahi dhannas-sau. Ada 4 pasal berlapis yang mengancam mereka. Orang-orang yang adh-dhannina billahi dhannas-sau, berprasangka terhadap Allah dengan prasangka yang jelek. Yang pertama Allah menyatakan alaihim dairatus-sau, atas mereka giliran kejelekan. Yang kedua Allah menyatakan wa ghadiballah, kemurkaan dari Allah. Yang ketiga Allah menyatakan wa la'anahum, la'nan dari Allah. Dan yang keempat Allah menyatakan wa a'adda lahum jahannam. Ada 4 ancaman untuk mereka orang-orang yang adh-dhannina billahi dhannas-sau, orang-orang yang berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang jelek. Diancam dengan dairatus-sau, giliran kejelekan, Allah akan balas kejelekan mereka dengan kejelekan yang serupa. Wajazaku sayyatin sayyatun kafirah, balasan kejelekan, kejelekan yang serupa. Ketika mereka berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah pun akan timpakan keburukan kepada mereka. Yang kedua, kemurkaan dari Allah. Yang ketiga, laknat dari Allah. Jadi Allah akan mengusir mereka dari rahmatnya Allah. Dan yang keempat, Allah sediakan bagi mereka wa a'adda lahum jahannam, jahannam Allah sediakan bagi mereka. Adh-dhannin ay al musiin dhanna billahi minal munafiqin wal munafiqat. Ini orang-orang yang musiin dhann, orang-orang yang jelek dalam prasangka mereka dari kalangan orang-orang munafik, laki-laki maupun perempuan. Dhanna sau, di sini ada 2 harakat bi fathis sin wa dhammiha, boleh memfathahkan sinnya dan juga mendhammahkannya. Wa dhanna su, ini kiraah yang kurang dikenal di kalangan kaum muslimin. Jadi kalau kiraah dari riwayat yakni Hafs an 'Asim ibn Abi Najud, dibaca dengan sin, bukan dhannas-sau. Ini riwayat Hafs yang sering kita gunakan adalah riwayat Hafs. Riwayat yang lain ada yang membaca dengan su, dengan memdhammahkan sinnya. Cuma ini juga boleh, riwayat yang ada. 2 harakat boleh bi fathis sin wa dhammiha, boleh memfathahkan sin ataukah memdhammahkannya. Aidan al-amr su', yani menyangka perkara yang jelek. Wa huwa alla yansuru rasulahu wal mu'minin. Prasangkanya tersebut adalah Allah tidak menolong rasulnya dan juga orang-orang yang beriman. Alaihim dairatus sau, atas mereka itu giliran kejelekan. Ai dairatul adab, mereka itu akan mendapatkan adab, giliran adab. Wa dhulli, dan juga kehinaan. Lazimatan lahum, pasti akan menimpa mereka. La tatakhattahum, tidak akan bisa beralih dari mereka. Adab serta kehinaan pasti itu akan menimpa mereka. Mereka tidak akan bisa menghindar dari apa yang telah Allah tetapkan tadi. Wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum, ay sarata 'alaihim wa ab'adahum min rahmatihi. Allah akan murka terhadap mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan mereka, akan usir mereka dari rahmatnya. Wa a'adda lahum ay hayya'alahu fil akhirah, Allah akan sediakan bagi mereka di akhirat kelak jahannam. Neraka jahannam, ya ini ay an-nar syadidatul 'adzab, neraka yang sangat keras siksaannya. Ini empat ancaman bagi mereka orang-orang yang dhanina billahi dhannas sawu. Orang-orang yang berprasangka terhadap Allah dengan prasangka yang jelek. Wasa'at masira ay manzilan yasiruna ilaihi yaumil qiyamah. Yani sebuah tempat tinggal yang mereka akan kembali di yaumil qiyamah, ke tempat tersebut. Ini juga ancaman kepada mereka orang-orang munafik, orang-orang musyrik yang berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, mana global dari ayat ini? Yaqulu ta'ala 'ala alladziina yattahimuna Allah fi hukmihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman terhadap orang-orang yang menuduh Allah dalam hukumnya, mengatakan hukumnya Allah, hikmahnya Allah itu tidak benar. Hukumnya Allah itu tidak mungkin adil. Apakah prasangka yang lain? Wa yadhunnuna annahu la yansuru rasulahu wa ashabahu wa atba'ahu 'ala a'da'ihim. Dan orang-orang yang menyangka bahwasannya Allah itu tidak akan menolong rasulnya, para sahabatnya dan para pengikutnya terhadap musuh-musuhnya. Dahiratul adab, Allah akan timpakan kepada mereka giliran adab. Wa ab'adahum Allah min rahmatih. Dan Allah Subhanahu wa taala akan usir mereka, akan jauhkan mereka dari rahmatnya. Wa hayyalahum fil akhirati naran yasiruna ilaiha hiya syarru ma yusaru ilaihi. Dan Allah akan sediakan bagi mereka di akhirat kelak neraka, yang mereka itu akan kembali kepada neraka tersebut, yaitu kejelekan yang akan menimpa. Nah, ini makna global dari ayat tersebut. Kemudian kita lanjutkan di munasabatul ayat ini, bab kesusunan ayat ini dengan bab anna fiha anna man dhanna anna Allah la yansuru hizbahu ala a'daihi faqad dhanna bihi dhannas saw. Bahwasanya dalam ayat tersebut terdapat dalil orang yang menyangka bahwasanya Allah tidak menolong kelompoknya, golongannya terhadap musuh-musuhnya, maka sungguh dia telah berprasangka dengan prasangka yang jelek terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan itu. Ini jelas sangat sesuai dengan pembahasan kita ayat ini tentang larangan untuk berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di bait tsahadu bilal ayat, faedah yang diambil dari ayat ini, yang pertama tahdzir min su'id dhanni billah wa wujudi husni dhanni bih. Dalam ayat tersebut terdapat tahdzir, terdapat peringatan dari buruk sangka kepada Allah. Larangan untuk berburuk sangka kepada Allah dan juga wajibnya untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita paparkan tadi dalil-dalilnya tentang pentingnya kita berbaik sangka kepada Allah, baik itu dari hadis qudsi maupun hadis yang menjadi firman yang sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataukah dalil-dalil yang lain sudah kita sebutkan. Yang jelas prasangka ini jangankan kepada Allah, terhadap sesama kita saja, sesama kaum muslimin saja, ini perkara yang dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Ini jelas ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka. Maksudnya apa? Prasangka yang buruk. Inna ba'dadh-dhanni itsm, sesungguhnya sebagian prasangka, maksudnya prasangka buruk tadi adalah dosa. Ini prasangka sama manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha mengetahui segala sesuatu. Tentunya tidak boleh kita berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, anna man dhanna anna Allah la yansuru rasulahu wa dinahu faqad dhanna bihi dhanna sawu. Bahwasanya barang siapa yang menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong rasulnya dan juga agamanya, maka sungguh dia telah berprasangka terhadap Allah dengan prasangka yang jelek. Kemudian yang ketiga, wasfullahi bi annahu yaghdibu ala a'daihi wa yal'anuhum. Dalam ayat tersebut tadi juga kita mendapatkan pelajaran faedah tentang pensifatan Allah. Salah satu di antara sifat Allah itu adalah Allah itu murka. Allah murka, Allah bisa murka tentunya kepada musuh-musuhnya dan juga Allah juga akan melaknat mereka. Kemudian yang keempat, bayanu aqibatil kuffar wal munafiqin. Dalam ayat tersebut juga terdapat penjelasan akan akibat kejelekan bagi orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Disebutkan tadi ada empat ancaman bagi orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah alaihim dairatus sau, Allah akan membalas mereka dengan digilirkan kejelekan bagi mereka. Wa ghadiballahu, kemurkaan dari Allah, wa la'anahum, laknat Allah, dan juga wa a'addalahum jahannam, Allah akan siapkan bagi mereka jahannam. Ini ancaman yang sangat berat bagi mereka orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah. Kita lanjutkan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang dua ayat yang sudah kita bacakan tadi. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fil ayat al-ula, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan tentang ayat yang pertama tadi, surat Al-Imran ayat yang ke-154. Fusira hadha dhann bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu wa anna amrahu sayadmahillu wa anna ma asabahum lam yakun biqadarillahi wa hikmatihi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan tentang ayat yang pertama, Al-Imran 154 tadi, bahwasanya dhann yang ada di ayat ini ditafsirkan yang pertama dengan tiga penafsiran ya. Yang pertama itu bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu. Prasangkanya orang kafir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong rasulnya. Prasangka yang kedua, wa anna amrahu sayad mahil, dan bahwasanya urusannya rasul, agamanya rasul ini akan lenyap, akan hilang sedikit demi sedikit dengan dikalahkannya mereka di perang Uhud. Ini prasangka yang kedua. Prasangka yang ketiga, wa anna ma asabahum lam yakun biqadarillahi wa hikmatih, dan bahwasanya apa yang menimpa mereka itu tidak terjadi dengan takdir dan hikmah dari Allah. Ini juga prasangka yang jelek. Ini tiga penafsiran tentang dhann billahi dhann sau. Jadi yadhunnuna billahi ghairal haq, dhann al jahiliyah ya, di Al-Imran ayat 154. Wa fusira bi inkaril hikmah. Demikian pula ditafsirkan dari ayat tersebut tentang pengingkaran hikmah. Orang yang berburuk sangka kepada Allah ini ditafsirkan bahwasanya mereka itu mengingkari hikmah yang telah Allah tetapkan. Yang kedua, wa ingkaril qadari, dan mereka juga mengingkari takdir, mengingkari qadar. Dan yang ketiga, wa ingkari ayyutimma amra rasulihi, mereka mengingkari akan disempurnakannya agamanya rasul, urusannya rasul, maksudnya agamanya rasul. Wa ayyudhirahu ala dini kulli, dan bahwasanya agama rasul tersebut akan dimenangkan terhadap seluruh agama. Wa hadha huwa dhannus su, dan inilah prasangka yang jelek. Allazi dhannahu al-munafiqun wal musyrikun fi surat al-Fath, yang mana orang-orang munafik dan orang-orang musyrik itu menyangka kepada Allah, yang Allah sebutkan di surat al-Fath yang telah kita bacakan sebelumnya tadi. Wa innama kana hadha dhannasu, dan tidak lain perkara ini adalah merupakan prasangka yang jelek. Li'annahu dhannu ghairi ma yaliqu bihi subhanahu, karena prasangka inilah prasangka yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, wa ma yaliqu bi hikmatih, dan apa yang tidak pantas bagi hikmah Allah Subhanahu wa taala, wa hamdihi, dan yani maha terpujinya Allah Subhanahu wa taala, wa wa'dihi as-sabiq, dan juga janji Allah yang paling benar. Ini jelas prasangka yang jelek kepada Allah seperti itu. Fa man dhanna annahu yudilu al-batila 'ala al-haqqi idalatan mustaqirran yatmahillu ma'aha al-haqq aw ankara an yakuna ma jara bi qada'ihi wa qadarihi aw ankara an yakuna qaddarahu li hikmatin balighatin yastahiqu 'alayha al-hamd bal za'ama anna dhalika li mashi'atin mujarradin fadzalika dhannul ladina kafaru fawailul lil ladina kafaru minan nar. Maka barang siapa yang menyangka bahwasanya kebatilan tersebut itu akan dibenarkan di atas al-haq dengan kemenangan yang ditetapkan, dan al-haq itu akan lenyap bersama menangnya kebatilan tadi, apakah seseorang menyangka angkara ayyakuna ma jara bi qada'ihi wa qadarihi, menyangka dan juga mengingkari, apakah bahwasanya kalau seseorang itu mengingkari apa yang terjadi itu tidaklah terjadi dengan qada' dan qadarnya Allah, ataukah seseorang mengingkari bahwasanya yang terjadi tersebut ya ayyakuna qaddaruhu li hikmatin balighatin yastahiqu 'alaiha al-hamd, apakah seorang mengingkari bahwasanya terjadinya takdir tersebut sesuai dengan hikmahnya Allah yang mengena, yang mana Allah dengan hikmahnya tersebut berhak untuk mendapatkan pujian. Kalau seorang mengingkari hal ini, balzama anna dzalika li masyiatin mujarradatin, bahkan orang itu menyangka kalau semua yang terjadi tersebut ini murni dengan kehendak orang yang melakukannya. Maka itu adalah wadzalika fadzalika dzannan ladzina kafaru, maka itulah prasangka orang-orang yang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar, maka celakalah bagi orang-orang yang kafir karena akan dimasukkan ke dalam neraka. Surat Shad ayat 27. Wa aktsarun nasi yadhunnuna billahi dhanna as-sau, sementara kebanyakan manusia itu mereka berprasangka terhadap Allah dengan prasangka yang jelek. Fima yaktassu bihim, pada apa yang khusus bagi mereka. Wa fima yaf'aluhu bighairihim, ataukah pada apa yang dilakukan oleh selain mereka. Wa la yaslamu min dhalika illa man 'arafa Allah wa asma'ahu wa sifatihi wa mujiba hikmatihi wa mujiba hikmatihi wa hamdihi wa wa'dihi shadiq. Dan tidak ada yang bisa selamat dari prasangka itu kecuali orang yang mengetahui Allah, orang-orang yang benar-benar mengenal Allah, mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, dan juga kepastian akan hikmahnya dan juga pujiannya, dan jadi yang benar. Itulah orang yang akan selamat. Sehingga beliau menyatakan fal yata'ay fal ya'tadil labibun nasihul nafsihi bihala, maka hendaklah seorang yang punya akal yang cerdas, seorang yang menasihati dirinya dengan perkara ini, hendaklah dia ya'tani, hendaklah dia memperhatikan. Waliyatub ilallahi, dan hendaklah dia bertaubat kepada Allah. Yastaghfirhu min dhannihi, dan dia beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah dari prasangka yang tersebut dengan Rabbnya, dengan prasangka yang jelek. Bertaubat dan segera beristighfar kepada Allah dengan prasangka tersebut. Walau fatashta man fatashta lara'aita indahu ta'annutan 'ala al-qadari wa malamatan lahu, dan jika seandainya engkau meneliti orang-orang yang engkau teliti, niscaya engkau akan melihat pada dirinya tersebut terdapat ta'annutan, bentuk penolakan terhadap takdir, dan cemoohan, celaan atas takdir tersebut. Kalau seorang meneliti, manusia itu terkadang ada sifat penolakan dengan takdir. Manusia itu terkadang ada bentuk pencelaan dengan takdir. Kok kenapa sih harus seperti ini? Kok kenapa sih seperti ini? Terkadang itu ada pada setiap orang. Wa annahu kana yanbaghi an yakuna kadha wa kadha, dan terkadang seseorang itu mengatakan seyukianya harusnya seperti ini seperti ini. Fa mustaqillun wa mustakthir, baik itu sedikit maupun banyak, terkadang ada diri seseorang. Kalau kamu mau meneliti, kamu akan dapatkan orang itu seperti ini. Ada sedikit penolakan dengan takdir dari Allah. Ada sedikit celaan, sedikit maupun banyak celaan dengan takdir dari Allah tersebut. Tentunya pasti dalam diri kita pun terkadang kita rasakan ada sedikit, ya. Fa mustaqillun wa mustakthir, baik itu sedikit maupun banyak. Wa fattish nafsaka, Hal anta salimun, dan sekarang tritilah dirimu, apakah kamu selamat dari buruk sangka kepada Allah? Tentunya itu akan kembalinya kepada kita. Sehingga seorang penyair menyatakan, fa in tanju minha tanju min dhil 'azim min dhi 'azimatin wa illa fa inni la akhafan fa inni la ikhaluka najian. Jikalau engkau selamat darinya, dari buruk sangka tadi, ya tanju min dhi 'azimatin, niscaya engkau akan selamat dari musibah yang besar. Wa illa, kalau tidak, fa inni la ikhaluka najian, kalau tidak bisa selamat dari hal itu, maka aku tidak alah akan menganggap engkau itu akan selamat. Ini penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, qala Ibnu Qayyim ay fi zadil ma'ad fil kalami ala ma tadammanathu waqt Uhud. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau mengatakan tentang ucapan beliau ketika beliau menjelaskan apa yang terkandung dalam kejadian Uhud. Wa munasabatu dzikri kalamihi huna tawdihu ma'na al-ayatil karimah, dan kesesuaian disebutkannya kalamnya beliau di sini adalah untuk menjelaskan makna ayat yang mulia tadi. Dua ayat yang telah kita sebutkan di awal, Al-Imran 154 sama Al-Fath ayat yang ke-6, ternyata di situ dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, sehingga di sini sangat tepat untuk disebutkan. Fusira hadha dhan ay al-madhkura fi qawlihi ta'ala yadhunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliyah. Al-Imran 154, maksudnya seperti ini yang ditafsirkan dengan tiga penafsiran tadi yang telah kita bacakan tadi. Yang pertama tadi, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menolong Rasulnya. Yang kedua, bahwasanya agama Allah itu akan lenyap. Dan yang ketiga adalah, apa yang terjadi tersebut tidak terjadi dengan takdir dan hikmah dari Allah. Ini prasangka yang jelek. Sayyid mahillu ay yadhabu wa yatalashiya hatta la yabqa lahu atharun. Sayyid mahillu ini adalah pergi dan lenyap sampai tidak tersisa sedikit pun bekasnya. Wal idmihlal dhahabu syai', dan idmihlal ini adalah perginya sesuatu, hilangnya sesuatu. Wa fussira, fa fussira ay fussira hadha dhanni bi thalathati tafasir. Prasangka tersebut yang ada di ayat tadi ditafsirkan dengan tiga penafsiran yang telah kita sebutkan tadi ya sebelumnya. Salah satunya juga biingkari hikmah, pengingkaran hikmah. Jadi ai annama ajrahu fi waqati Uhud lam yakun li hikmatin balighatin. Bahwasanya apa yang terjadi di kejadian perang Uhud ini tidaklah terjadi dengan hikmah yang mengena. Wa hiya allati asyara ilaiha biqoulihi ta'ala wa liyabtaliyallahu ma fi sudurikum wa liyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alim bi dhatis sudur. Inilah yang disyaratkan padanya dengan firman Allah di surat Al-Imran ayat 154, agar supaya Allah menguji apa yang ada di dalam kalian, dan Allah akan membersihkan apa yang ada di hati kalian, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam dada. Wa in kana qadar, dan juga pengingkaran terhadap qadar, ay annahum law ata'una wa lam yakhruju ma qutilu. Orang-orang munafik mengingkari qadar. Maksudnya adalah bahwasanya kalau mereka mentaati kami, orang munafik mengatakan seperti itu, kalau kaum muslimin mentaati kami dan mereka tidak keluar menuju ke medan Uhud, mengkutilu, mereka tidak akan terbunuh. Ini juga prasangka buruk kepada Allah karena hal tersebut termasuk di antara bentuk pengingkaran terhadap qadar. Wa ingkari ayyutimma amru rasulih, dan juga mengingkari akan disempurnakannya urusan rasulnya. حيث ظنوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنهم الفاصلة وأن الإسلام قد باد أهله. Di mana mereka itu menyangka, orang munafik menyangka bahwasanya orang-orang musyrikin ketika mereka menang di waktu itu, bahwasanya kemenangannya ini adalah merupakan fasilah, merupakan pemisah, dan bahwasanya Islam tersebut telah binasa para pemeluknya, telah binasa para pemeluknya. Ini ahli. في سورة الفتح أي الظن الذي ذكره الله على المنافقين والمشركين في سورة الفتح في قوله الظانين بالله ظن السوء. Di surat Al-Fath maksudnya adalah prasangka yang Allah sebutkan tentang orang-orang munafik dan juga orang-orang musyrikin dalam surat Al-Fath adalah adh-dhannina billahi dhanna saw. Mereka berprasangka terhadap Allah dengan prasangka yang jelek. Yadilul batil ay yaj'alu lahu ad-daulata wal ghulbata. Allah akan jadikan kebatilan tersebut itu memiliki giliran untuk menang dan juga Allah akan berikan kemenangan terkadang. Ta'annutan 'ala al-qadri ay i'tiradan wa iftiradan 'alayh, penolakan dan juga anggapan-anggapan yang lain terhadap qadar tersebut. Fa mustaqillun wa mustakthirun ay min hadha al-i'tirad 'ala al-qadri, sedikit maupun banyak, maksudnya sedikit maupun banyak dari sisi penolakan dengan takdir tersebut. Terkadang pada diri kita itu ada. Sehingga kita harus benar-benar biasa meneliti, mengawasi diri kita masing-masing. Fa'intajju minha ay min hadhil khaslah. Dari perangai ini, jadi berburuk sangka kepada Allah, kalau seorang selamat, kalau engkau selamat dari hal ini, maka tanju min di azimatin. Kamu telah selamat. Min di azimatin ay min amrin di musibatin azimatin, dari sebuah urusan yang memiliki musibah yang besar. Ikhaluka bikasril hamzati ay adhunnuka, aku mengira engkau ya tidak akan selamat. Kalau kamu tidak selamat dengan hal itu, aku mengira engkau tidak akan selamat. Najat min al-i'tirad 'ala al-qadari. Jadi maksudnya selamat dari penolakan terhadap qadar. Ini selesai dari pembahasan tentang masalah larangan berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk pembahasan yang lain berkaitan dengan mungkiri al-qadar, orang-orang yang mengingkari qadar, kita lanjutkan insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.